Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan akhwat, a'azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah, kita melanjutkan kembali ya pembahasan bab tentang fikih ibadah, yang insyaallah hari ini kita akan membahas bab tentang salat ahlil a'zar, salatnya orang yang memiliki uzur. Di antaranya ya adalah yang akan coba kita pelajari tentang tata cara salat khauf ya. Di mukarrar ya, di dalam buku ini tidak ada, hanya saya menambahkan karena ini juga penting ya. Bisa jadi suatu saat ya kita melaksanakan salat khauf ini. Ya, bisa jadi karena kita berjuang ya, berperang, berjihad. Ataupun mungkin di antara rekan-rekan ada sebagai seorang tentara ya yang berjuang di medan perang, masya Allah. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita ya tentang walaupun dalam keadaan perang, dalam keadaan genting tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Taib, khafillah, kita akan mulai saja ya di sini. Jadi kita akan membahas bab tata cara sholat khauf ya. Tata cara sholat khauf ini secara umum adalah di surah An-Nisa ayat 122 ya, An-Nisa ayat 102 afwan. Surah An-Nisa 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalah. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka ya, para sahabat Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kamu hendak mendirikan salat ya, faltakum ta'ifatum minhum, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri atau sholat besertamu, maka bersamamu. Wal yakhudhu aslihatahum, dan hendaklah mereka juga segolongan dari mereka itu berdiri atau sholat besertamu dan menyandang senjata. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Dan kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud ya, atau telah menyempurnakan serakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Ya. Dan juga nanti, dan hendaklah datang segolongan yang kedua yang belum melakukan sholat. Lalu sholatlah mereka denganmu. Wal yakhudhu hidrohum wa aslihatahum, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. An-Nisa ayat 102. Ini belum jelas ya mungkin tata caranya, nanti insyaallah akan kita jelaskan yang lebih detail. Hanya saya kutip dalam surah An-Nisa ini adalah memang yang berkaitan dengan salat khauf ya, An-Nisa ayat 102. Baik. Nah, di sini ya kita akan coba membahas dalam beberapa sisi. Jadi apabila yang pertama, jika musuh bukan di arah kiblat. Nah, jadi nanti sebenarnya ini banyak tata cara sholat khauf ini ya. Ada beberapa tata cara sholat khauf ya. Akan tetapi ya, yang jadi patokan adalah yang akan saya bahas di sini adalah hadis ya dari muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kita akan coba baca. An Salih bin Khawat, dari Salih bin Khawat radhiyallahu anhu ya, amman syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari orang yang menyaksikan atau yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bersama-sama yauma dzatur riqa, yaitu dzatur riqa ya, ketika peperangan dzatur riqa. Nah, ini dzatur riqa inilah disyariatkan salat khauf yang paling diambil tata caranya ya. Jadi salat dzatur riqa ini salat ya yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, salat khauf yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, dan ini yang dijadikan banyak patokan ya, salat khauf ini. Nah, bagaimana caranya? Salatul khauf ya, beliau Nabi SAW salat khauf. Anna ta'ifatan saffat mahu, bahwasanya satu kelompok ya, sekelompok membuat saf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ifatun wijahal aduwi, dan satu kelompok lagi ya, ada satu kelompok lagi menghadap musuh, jadi menghadap ke arah musuh. Jadi ada dua kelompok. Nanti kita bahas yang lebih detail insyaallah. Fasalla billati ma'ahu rak'atan. Maka orang yang bersama Nabi, ya, yang di belakang bersama Nabi, salat satu rakaat. Summa sabata qa'iman. Kemudian ketika berdiri, ya, ketika sempurna berdiri, wa atammu li anfusih, maka mereka menyempurnakan satu rakaat lagi masing-masing. Mereka melaksanakan satu rakaat masing-masing. Suman sorofu fasofu wijahan aduwi. Kemudian mereka insorofu, mereka bubar, mereka berpaling. Fasofu wijahan adu. Maka orang yang satu kelompok lagi, ya, yaitu yang menghadapi musuh tadi, ya, mereka membuat sop. Jadi berdiri membuat sop di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajaati ta'ifatul ukhra fasallabihim. Jadi afan ya tadi, ya, suman sorofu fasofu wijahal adu. Maksudnya ini insorofu, mereka yang kelompok satu ini setelah selesai sholat, ya, fasofu wijahal adu, mereka berbaris, ya, menghadap ke arah musuh maksudnya. Waja'ati ta'ifatul ukhra, dan datang kelompok yang lain yang awalnya tadi menghadap musuh, ya. Nah, sekarang fasolla bihim ar-rak'at allati baqiyat min sholatihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama mereka, itu bersama kelompok kedua, ya. Allati baqiyat min satu rakaat, ya, yang tersisa dari salatnya, karena salat khauf itu dua rakaat, nanti kita bahas. Summa sabata jalisan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna duduk, ya, beliau itu duduk maksudnya akan tahiyat, ya, tasyahud. Wa atamu li anfusihim, kemudian mereka, ya, yang kelompok dua yang ada di belakang Nabi itu, mereka menyempurnakan sholat mereka masing-masing yang satu rakaat yang tertinggal. Summa sallama bihim, kemudian Nabi SAW melaksanakan atau mengucapkan salam bersama mereka. Ya, ini tata cara sholat khauf. Ya, untuk lebih detailnya, kita akan coba paparkan dengan ini, ya, dengan gambar. Ini mohon maaf, ya, saya ambil, ya, dari internet, ya, wallah alam ini siapa yang lagi sholat, apakah mujahid atau ISIS, saya tidak tahu, ya, mohon maaf, ya, mudah-mudahan, ya Allah, apa nama itu, ya, jauhkan kita, ya, dari paham-paham yang tidak sesuai, ya, mudah-mudahan ini mah bukan ISIS, ya, insya Allah, taib. Nah, misalnya di sini, ya, ini lihat, ini ada imam, ini ada apa, imam, nah, ini ada makmum, ada dua kan, ada makmum, ada apa, makmum, aduh, mohon maaf, ini agak, ini ada makmum. Ya, ini makmum satu kelompok. Makmum yang satu kelompok lagi, nah, ini berjaga-jaga. Ini berjaga-jaga. Nah, imam sholat. Ini bersama siapa tadi? Makmum, ya. Ini hendaklah sholat ini. Tadi ini apa nama itu? Saya dulu tidak membahas, ya, di bab sunah-sunah sholat. Menghadap sutroh. Ini ada sutroh nih, ya. Jadi maksudnya begini. Ini ada imam, ya. Ketika akan sholat itu, dia membuat sutroh. Sutro ini seukuran satu hasta lah, ya. Jadi satu depak begitu. Satu hasta, ya. Ya, satu kurang lebih sekitar 30 cm lah, ya. Ini boleh tongkat, boleh tas, boleh apalah. Jadi ketika dia akan sholat, ya, ini tempat sujud, ya. Nah, tempat sujud ini di sini ada sutro. Sutro ini adalah hukumnya ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Kalau di dalam kitab Sahih Fiqih Sunnah itu sunnah hukumnya. Kalau di dalam kitab apa... al-wajiz, ya, ini hukumnya wajib, tapi kebanyakan sunnah. Jadi membuat sebuah sutroh, ya, agar tidak orang-orang kalau melalui itu tidak melalui sutroh ini, tapi ke belakang sutroh, ya. Kalau orang yang datang melalui sutroh ini, maka orang yang sedang sholat menghadap sutroh ini menahan. Nah, yang jadikan sutroh ini bisa tadi tas, bisa orang yang sedang duduk. Jadi kita ketika di masjid, ya, ada orang yang sedang duduk, ini bisa dijadikan sutroh kalau tidak ada tembok atau tidak ada tihang dan lain sebagainya. Ini, ya, tip ini berkaitan dengan sutroh. Nah, imam sekali lagi ini apa, mengimami makmum. Makmum ada berapa tadi? Ada dua, ya. Makmum ada dua. Nah, rinciannya begini. Dibagi dua kelompok. Nah, jadi ada dua kelompok. Ada dua kelompok. Ini ada dua kelompok. Insyaallah, mohon maaf, ini agak apa tersendat ininya, apa pulpennya, ya. Tip, ada dua kelompok, ya. Jadi ada kelompok satu, subhanallah, ini tidak ada. Tip, ada kelompok satu, ada kelompok dua. Dia ada kelompok satu, ada kelompok dua. Nah, kelompok satu ya, kelompok satu ya maksudnya ini adalah yang sholat bersama imam. Kelompok dua yang berjaga-jaga, ini yang berjaga-jaga. Nah, kemudian kelompok satu, K1 ini ya disebut K1 ya, kelompok satu. Kelompok satu ini sholat bersama imam ya, dan kelompok dua ini ya berdiri menghadap ke arah musuh. Nah ini ya, ini kelompok satu sholat bersama imam, kelompok dua menghadap kepada musuh. Kemudian selanjutnya, imam bersama kelompok yang satu ini, K1, ya sholat satu rokaat. Jadi sholat satu rokaat. Setelah berdiri di rokaat kedua, kelompok yang satu ini sholat masing-masing satu rokaat sisanya. Sedangkan imam tetap berdiri menunggu K1 selesai sholatnya. Jadi, nah ini ketika si imam ini sholat, sujud ya, makmum juga kan sujud semua, kemudian... Nah, ketika berdiri rakaat kedua, ya ketika berdiri rakaat kedua, si makmum ini yang K1 ini menyempurnakan sholat sisanya satu rakaat. Sisanya satu rakaat. Imam berdiri tetap diam. Ya, diam berdiri. Nah, menunggu sampai selesai seluruh orang yang ada di shop ini selesai melaksanakan apa tadi? Sholatnya satu rakaat. Jadi dua rakaat mereka sholat duluan. Jadi setelah salam, setelah tasyahud mereka salam. Nah, setelah salam mereka bubar. Jadi kelompok satu ini bubar. Nah, ini nih. Nah, setelah K1 ya, setelah kelompok satu selesai sholat, K1 berganti posisi jadi berjaga-jaga. Jadi setelah sholat mereka bubar. Mereka keluar sab, bubar, siap berjaga-jaga. Nah, kemudian K2 ya, kelompok 2 yang sedang berjaga-jaga tadi masuk ke saf bersama imam, jadi bermakmum kepada imam. Nah, jadi imam yang tadi menunggu ya berdiri. Nah, jadi sekarang ditemani oleh kelompok dua yang siap bermakmum kepada imam satu rakaat sisanya. Nah, maka yang kelima, imam melanjutkan sholat. Ya, imam melanjutkan sholat. Berarti rakaat kedua kan untuk imam, sementara untuk makmum rakaat pertama. Ketika duduk tasyahud ya, si kelompok dua ini berdiri menyelesaikan rakaat. Jadi ketika imam tasyahud ya, imam tasyahud. Nah, si makmum tidak tasyahud, tapi mereka itu menyelesaikan rokaat tersisa. Jadi dia bangun. Nah, melaksanakan satu rokaat lagi yang tersisa. Dan imam menunggu jamaah tadi ya, kelompok yang kedua ini yang sholat masing-masing sampai tasyahud. Jadi setelah seluruh makmum tasyahud ya, maka setelah mereka bertasyahud, imam mengucapkan salam dan seluruhnya salam bersama imam. Ya, ini tata cara sholat khauf yang pertama. Ketika apa? Ketika musuh bukan di arah kiblat. Ya, jadi berjaga-jaga yang lain, kemudian yang lainnya sholat ya. Kemudian satu rakaat ya, satu rakaat mereka selesaikan menjadi dua rakaat sementara imam berdiri terus. Nah, ketika selesai sholat, mereka berpaling ya, mereka berjaga-jaga yang tadi sholat, yang tadinya berjaga-jaga menjadi sholat bermakmum kepada imam. Kemudian imam melanjutkan sholatnya satu rakaat kan ya, sampai tasyahud. Nah, sementara makmum yang kedua, dia tidak tasyahud tapi berdiri satu rakaat menyempurnakan rakaat yang tersisa ya. Kemudian duduk tasyahud ya seperti tasyahud imam, kemudian mereka salam, imam salam dan para makmum pun salam. Ini sholat tata cara yang pertama jika musuh bukan di arah kiblat. Nah, apabila jika musuh di arah kiblat bagaimana? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, saya baca saja terjemahnya ya karena biar cepat. Bahwasanya suatu ketika aku turut melakukan sholat khauf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membagi kami menjadi dua barisan. Satu barisan berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang musuh berada di antara kami dan kiblat. Ketika Nabi bertakbir, kami semua ikut takbir. Kemudian beliau ruku. Kami semua ikut ruku. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari ruku. Kami semua melakukan hal yang sama. Kemudian beliau turun untuk sujud bersama barisan yang berada langsung di belakang beliau. Sementara itu, barisan yang belakang, ya yang terakhir, tetap berdiri menjaga musuh. Nah. Kemudian ketika Nabi selesai sujud dan barisan yang di belakangnya berdiri, ya, maka barisan yang terakhir tadi turun untuk melakukan sujud. Ya, lalu mereka berdiri. Lalu barisan yang belakang maju dan barisan yang di depan mundur. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon maaf tidak terubah, ini tidak boleh diringkas begini ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ruku dan kami semua ikut ruku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya, kami pun mengikutinya. Sementara barisan yang tadi berada di belakang ikut turun sujud bersama beliau. Barisan yang satunya lagi tetap berdiri menjaga musuh. Ya. Ketika Nabi selesai sujud bersama barisan yang tepat di belakangnya, maka barisan yang terakhir turun untuk sujud. Setelah mereka selesai sujud, Nabi mengucapkan salam dan kami semua mengucapkan salam juga. Hadis riwayat Muslim. Taib, ini biar faham ya, kita akan coba sama dengan tadi ya dipraktekan. Nah ini mah kayaknya TNI ya, mudah-mudahan ini TNI ya, gambarnya kayak gambar TNI dan websitenya website Indonesia ya, Allah alam ya, mudah-mudahan ya orang-orang yang berjuang ya, mudah-mudahan ini menjadikan mereka ini sebagai para pejuang Islam juga ya, insya Allah ya, mudah-mudahan membela kebenaran, membela yang hak ya, membela Islam insya Allah ke depannya, mudah-mudahan ya. Taib, ini lihat misalkan TNI sedang sholat khawb ya, tentara sedang sholat khawb. Nah ini imam sedang sujud ya, ini prakteknya imam sedang sujud. Ini makmum yang pertama sujud ya, imam makmum yang kedua ini berjaga-jaga. Ya tadi tata caranya begini. Pertama, jika musuh sekali lagi di arah kiblat. Jadi ini imam, makmum semuanya ini di depan kiblat, itu tempat sarang musuh di depan kiblat misal begitu. Nah, apabila musuh di arah kiblat, pertama dibagi dua kelompok, sama kelompok K1 dan kelompok K2. Ini di barisan Nabi, ini kelompok 1 di belakang imam ya. Di belakang imam satu lagi, misalnya ini kelompok 2, K2. Nah, kemudian K1 dan K2 sholat bersama imam. Ya, biasa, takbiratul ihram, baca al-fatihah, ruku, dan bangkit dari ruku. Ya. Nah, imam bersama K1 dan K2, ya imam berarti kelompok 1, kelompok 2 ini ya, barisan 1, barisan 2. Ruku dan bangkit dari ruku. Ya, ruku, bangkit dari ruku. Nah, ketika imam sujud, K1 ikut sujud. Nah, kelompok 1 yang di belakang imam itu ikut sujud juga bersama imam. Tapi K2 berdiri ya. Sementara K2 ini berdiri. Jadi kelompok yang 2 ini yang di belakang ini berdiri. Mengawasi musuh di arah depan. Jadi tidak ikut sujud gitu. Jadi berdiri menghadapi apa tadi? Musuh ke arah depan. Demikian. Kemudian setelah itu ya. Nah, imam kan biasa duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud lagi. Kemudian imam berdiri ya. Kemudian ketika imam dan kelompok 1 bangkit ke rokaat kedua, ya jadi bangkit ke rokaat kedua ya, maka K2 ini, ya kelompok 2 yang di belakang ini sujud. Kan tadi kan mereka itu ruku ya, kemudian bangkit dari ruku. Nah, kemudian kelompok 1 dan imam itu sujud. Sementara mereka tidak sujud, berdiri kan mengawasi. Nah, ketika mereka kelompok 1 dan imam ini berdiri, maka si kelompok 2 ini sekarang yang sujud. Ya, sujud. Hingga bangkit ke rokaat kedua. Sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Kemudian bangkit ke rokaat yang kedua. Nah, begitu ya. Nah, maka seluruhnya sekarang, K1 dan K2 bertukar posisi. Jadi yang tadinya di depan, mundur ke belakang. Yang tadi di belakang, mundur ke depan. Jadi K1 dan K2 bertukar posisi. K1 mundur, karena kan K1 tadinya di depan. Jadi mundur sekarang. Nah, sedang K2 maju. Yang tadinya di belakang, jadi maju. Betul kan ya? Nah, kemudian setelah itu, imam melanjutkan sholat bersama K1 dan K2 hingga ruku dan bangkit dari ruku. Nah, ketika imam nanti bersama K2 sujud, K2 kan karena kelompok 2 ya yang sekarang sudah maju. Nah, sekarang kelompok 2 yang sujud bersama imam. Sementara kelompok 1 berdiri mengawasi ya. Sekarang yang digantian, sekarang yang mengawasi itu kelompok 1 yang mundur tadi ya. Paham ya? Nah, ketika imam tasyahud, kelompok 1 sujud hingga tasyahud. Jadi ketika imam ini kan tasyahud bersama kelompok kedua ini ya. Nah, K2 ini kelompok satu ini ya yang di belakang ini, mereka sujud. Kemudian setelah sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian mereka tasyahud. Nah, tasyahud kelompok 2 juga kelompok tasyahud kelompok 1, kemudian imam juga tasyahud kan begitu ya. Jadi semuanya dalam keadaan apa? Tasyahud. Nah, ketika selesai mereka ya imam mengucapkan salam dan seluruh makmum pun mengucapkan salam. Demikian tata cara sholat khauf yang kedua, yaitu jika musuh di arah kiblat. Ya, mudah-mudahan sekali lagi ini bisa dipraktikkan oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita di TNI ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kemenangan ya, mudah-mudahan insyaallah amin. Kemudian selanjutnya di sini, jika berada dalam keadaan genting. Nah, jikalau misalnya berada dalam keadaan genting. Maksudnya dalam keadaan genting itu sedang berperang atau sedang berlari, sedang dikejar, sedang mengejar begitu kan, dalam keadaan berkecamuk. Sementara waktunya akan dekat dengan akhir sholat, maka saat itulah kita juga sholat, masya Allah. Jadi sholat ketika perang tidak apa-apa. Kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah 239, "Fa in khiftum farijalan aw rukbanan." Jikalau kalian dalam keadaan takut, farijalan aw rukbanan, maka apa? Salatlah dalam keadaan ini rijal. Rijal ini, dari rijal itu apa nama tuh, berjalan kaki, berlari gitu ya, berjalan kaki atau berlari. Aw rukbanan, atau dalam keadaan menunggang kendaraan, dalam menunggang kuda atau menunggang unta atau apapun kendaraannya. Dalam keadaan menunggang apa, misalnya tank dan lain sebagainya ya. Jadi salat ketika berperang, jadi ketika perang misalnya dalam keadaan di dalam tanknya, kemudian sedang berperang, waktunya sudah mau habis, salat tetap. Masya Allah, ini apa nama itu, maka salatnya munfarid sekarang sendiri-sendiri karena dalam keadaan apa, berkecamuk. Nah, maka ini ada sebuah hadis riwayat Bukhari, fa in kana khaufun huwa asyadd min dzalik, jikalaulah rasa takut ya itu lebih dahsyat daripada yang tadi, yang sudah itu, yang sudah dilakukan, ya kan tadi mah tidak ada musuh ya, hanya berjaga-jaga saja. Ini mah sedang dalam keadaan berkecamuk, dalam keadaan perang. Maka Masya Allah, sallau rijalan qiyaman, maka mereka sholat dalam keadaan berjalan, dalam keadaan berlari, berdiri, ala aqdamihim, berdiri di atas kaki mereka, Masya Allah. Jadi ketika mereka berperang, mereka pun sholat. Mereka berlari, mereka pun dalam keadaan sholat. Jadi ruku sebisa menundukkan sedikit, misalnya apa, kepalanya. Sujud agak lebih besar, misalnya seperti itu. Atau apapun lah, gerakan-gerakan yang bisa dilakukan. Au rukbanan, atau dalam keadaan mengendarai kuda, mengendarai kendaraan. Dalam keadaan sholat, sebisa mungkin. Walaupun gerakannya tidak sempurna. Mustaqbilil qiblah, au ghairu mustaqbiliha. Baik menghadap kiblat maupun tidak menghadap kiblat. Jadi, menghadap kiblat atau tidak, tidak masalah. Ketika apa? Ketika terjadi keadaan genting. Dalam keadaan apa tadi? Perang. Masya Allah, berkecamuk ya. Maka, ikhwafillah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, ya inilah bab tentang sholatul khauf, sholat tentang ketika kita berperang, ketika kita berkecamuk ya. Yang sekarang mudah-mudahan tidak kita alami ya, tapi mungkin oleh sahabat kita, oleh teman-teman kita ya, oleh orang-orang tua kita ya, mungkin sekarang ya harus dilaksanakan karena mereka sedang bertugas di medan perang, Masya Allah, sedang bertempur ya, melawan pemberontak dan lain sebagainya ya. Nah, sholat khauf ini penting ya bagi kita untuk senantiasa kita laksanakan ya, Masya Allah. Nih, sedang genting pun harus sholat ya berjamaah, bagaimana dalam keadaan biasa-biasa saja ya. Demikian ikhafillah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa difahami ya. Kalau tidak bisa difahami, silakan ditanyakan. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Ya, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.